Mitra bisnis, kerusakan dua trafo di pembangkit listrik tenaga uap Muara Karang kemarin bisa membuat sejumlah wilayah Jakarta akan mengalami krisis listrik selama 3 bulan ke depan. Hal ini terjadi akibat lambannya pengadaan trafo cadangan karena pembeliannya harus dilakukan melalui mekanisme tender. Direktur utama PLN mengakui, jika dibeli tanpa tender, trafo bisa datang lebih cepat dan Jakarta bebas pemadaman. Tapi resikonya, dia bisa masuk penjara. Memang, pengadaan barang dan jasa untuk proyek pemerintah harus lewat tender. Tapi muncul pertanyaan, kalau kondisinya darurat, apakah harus dipaksakan lewat tender yang butuh waktu lama? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, Profesor Koyum Chandranegara. Pak Koyum, bagaimana komentar Anda? Ya, ini kan kita ini kan harus bisa membedakan mana yang normal, mana yang urgent kan. Kalau yang urgent dijadikan prosedur normal, ya nggak benar namanya kan. Tapi prosedur normal dijadikan urgent itu juga nggak betul. Kan trafo pecah itu kan urgent kan. Ya? Jadi mestinya harus bisa beli langsung, nunjuk langsung. Cuman tentunya ada prosedurnya lah. Ada pembandingnya, ada sebagainya, dan sebagainya. Jadi supaya jangan, karena jangan mentang-mentang nunjuk langsung, kemudian harganya 2 kali lipat, ya nggak benar lah. Harganya kan, kalau saya beli trafo itu kan, mestinya kan sudah standar harga trafo itu berapa. Kalau saya jadi dirutnya PGN, saya akan tunjuk langsung. Kan begini, trafo yang rusak itu kan sudah ada standar harga belinya. Kemudian taruhlah sekarang ada inflasi segala macam yang menawarkan. Tapi itu kan tidak jauh dari harga yang sudah biasa. Nah, kalau kita nunggu rapat dulu panitia segala macam, kan ya itu ada pemadaman. Mending cuma 2 hari, gimana kalau seminggu. Tapi kan banyak kasus pejabat yang dipenjara karena melakukan penunjukan langsung. Saya bukan tidak setuju memberantas korupsi. Korupsi harus disetuju di mana. Cuman sampai jangan sampai, karena ini memang sekarang orang mau jadi kepala proyek nggak ada yang mau kan sekarang. Takut masuk bui. Padahal dia sudah sesuai dengan prosedur. Tapi ya sekarang ini sedemikian rupa sehingga orang ketakutan sampai barang yang penting murah. Apa barang itu ternyata jadi rusak, nggak jadi soal. Pokoknya saya udah beli murah. Berarti ketentuan harus pakai tender mesti ditinjau ya Pak? Kalau saya sih bilang harus, apalagi BUMN-nya. Kalau enggak, mati ini bangsa ini juga. Sekarang ini saya ini kan dulu kan bikin transmisi gas dari Sumatera, seluruh Sumatera sampai Jawa, sampai Aruh, sampai Singapura, Malaysia, segala macam itu ya. Itu pakai prosedur pemerintah yang biasa, normal, itu 15 tahun baru selesai. Kalau saya bilang pakai otorita, meskipun masih pakai memanfaatkan, masih juga pakai prosedur pemerintah, saya sisanya itu, kalau 65% sisanya itu bisa saya selesaikan dalam waktu 5 tahun, 7 tahun. Tapi ya itu harus prosedurnya nggak seperti sekarang ini gitu. Demikian Koyum Chandranegara dan saya Rizal Andika.